kau lafaz cinta, pastikan hatimu jujur setia. Janganlah kau berdusta, memperdayakan aku. Bila kau lafaz janji, pastikan kau tunaikan segalanya. Jikalau kau mungkiri, Tuhan kan membalasnya. Adakah engkau tahu pentingnya cinta? Sebelum engkau melafazkannya, janganlah engkau mudah berubah setelah.